Novi Nasia. Jangan pernah katakan bahwa cintamu hanyalah untukku, karena kini kau telah membaginya. Maka jika memang kini harus meninggalkan dirimu, karena hatimu selalu kau lukai, tak ada lagi yang bisa ku lakukan denganmu. Hanya bisa mengatakan apa yang ku rasa. Yeah.